السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله سوري hari ini kita bisa melaksanakan salatul wusta, salat yang di tengah atau salat yang menengah, yang mana disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini salat paling mulanya salat untuk siang hari dan salat subuh paling mulia salat untuk malam hari. Dan saat ini malaikat sedang melaporkan amal hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat gembira sekali apabila pas dilaporkan amal sholat itu dalam keadaan sholat. Dan bergiliran malaikat yang menjaga kita waktu malam datang pula pada saat ini. Yang nomor dua, kita alhamdulillah bisa menuntut ilmu untuk sore hari ini. Karena ilmu itu kaum muslimin wal muslimat dibutuhkan oleh kita setiap detik, setiap saat. Di mana tempat kita berada dan kapan saja kita berada. Karena kita ini berdiri, duduk, berbicara, diam, senantiasa dalam catatan. Yang ketika itu baik, dicatat baik untuk mendapatkan imbalannya nanti. Satu kebaikan digandakan 10 sampai 700 lebih. Dan apabila na'udzubillah min dzalik kita ini beramal yang berupa dosa, maka dicatat pula satu dosa dengan hukuman satu dosa. Tapi walaupun demikian, Allah Ta'ala masih menyuruh kita untuk istighfar. Kita ini oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang berbuat dosa, karena manusia ini banyak dosanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk istighfar. Kajian kita untuk sore hari ini mengambil tema, mari kita segera beristighfar dan mencari surga. Mari kita segera untuk beristighfar dan juga mencari surga. Beristighfar untuk menjauhkan diri kita dari neraka. Mencari surga yaitu untuk bagaimana kita berusaha masuk di dalam surganya. Dan bersegera ini di dalam beristighfar maupun di dalam mencari surga sangat penting. Karena manusia tidak tahu kapan meninggal dunianya. Sedangkan manusia masuk neraka karena amal. Manusia masuk surga pun juga karena amal. Walaupun itu semuanya sudah ditakdirkan. Allah menakdirkan kita punya anak dengan sebab ikhtiar menikah. Allah menakdirkan kita bisa kenyang dengan sebab makan. Menakdirkan kita segar tenggorokan kita dengan sebab minum. Maka Allah menakdirkan manusia masuk neraka sebab amal dosa. Seperti Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kamu kok masuk neraka Saqar? Jadi penduduk surga itu di atas. Lalu menanya kepada teman yang dulu pernah di dunia, "Kenapa kamu masuk surga yaitu neraka? Neraka bagian bawah." Jawabnya orang masuk neraka, "Qalu lam naku minal musallin." Kami ini masuk neraka karena tidak sholat loh. Jadi masuk neraka karena sebab dosa. Bahkan manusia dihukum di dunia pun juga karena sebab dosa. Lihat kaumnya Nabi Nuh alaihi salam dilanda banjir karena dosa syirik. Fir'aun dan bala tentaranya dihukum oleh Allah Ta'ala ditenggelamkan di Laut Merah karena dosa. Namrud dan juga pengikutnya yang melanggar syariat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia dihancurkan karena sebab dosa. Kaumnya Nabi Lut juga dunia itu dibalik, bumi dibalik. Ya untuk menghancurkan mereka karena perbuatan dosa. Jadi dosa ini bahaya. Bukan hanya di akhirat yang selamanya, di dunia dihukum. Di alam barzahnya dihukum. Bagaimana di akhiratnya? Makanya kita hendaknya beristighfar. Dan juga orang diadab yaitu di alam kubur karena dosa. Inilah perintahnya kita bersegera. Kenapa kita bersegera? Kalau kita sudah lanjut usia tentunya dekat kematian. Dan dosa itu tidak bisa ditebus dengan harta. Kalau kita masih pemuda tidak menjamin pemuda lalu masih lama yaitu hidupnya. Karena ajal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala sebelum memasukkan di dalam surganya, sebelum pula memasukkan hambanya di nerakanya, kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Karena itu penyebab masuk surga, disuruh istighfar dari perbuatan dosa. Karena itu menjauhkan diri dari neraka. Lihat Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, tempatnya di surga karena melakukan pelanggaran berupa meninggal, berupa melanggar larangan Allah, turun ke dunia yang banyak musibah. Iblis turun dari surga, turun ke dunia dan nanti dihukum di akhirat di neraka karena sebab dosa, yaitu meninggalkan perintahnya Allah. Nabi Adam karena melanggar larangan Allah. Nama Nabi Adam istighfar. Qala rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selanjutnya, adapun dalil yang menunjukkan kita harus bersegera, tidak boleh besok, tidak boleh nanti, tapi harus bersegera istighfar dan bersegera mencari surga ini, karena itu kebutuhan pokok kita di akhiratnya nanti dan menjadi sebab selamatnya kita di dunia pula. Surat Ali Imran ayat nomor 133. Ini dalilnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ali Imran 133. Wasari'u dan bersegeralah, bukan berlambat-lambatlah, bersegeralah. Dalam hal apa kita itu diperintah oleh Allah Ta'ala bersegera ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan pengampunan dari Rabbmu, yaitu dari Allah. Tentunya kalau orang makan dengan ikhtiar, dia mencari rezeki lalu dia makan bisa kenyang. Maka orang beristighfar pun bagaimana dia beristighfar mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala harus pula dengan usaha. Istighfar ini, pengampunan dosa itu bisa kita boleh pertama dengan istighfar kita, dengan tobat kita. Dan banyak ayat yang menjelaskan fakultustaghfiru rabbakum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Rabbmu. Jadi kita beristighfar astaghfirullah. Innahu kana ghaffara, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, segeralah kamu tobat kepada Allah Ta'ala dengan tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Perintah tobat. Adapun bedanya istighfar dan tobat, nah, perlu kita pahami. Istighfar ini minta ampun kita kepada Allah dari dosa-dosa yang akan dilakukan oleh kita karena sebab kita tidak tahu atau karena lupa atau karena terpaksa. Ini istighfar. Jadi kita membentengi diri, mohon kepada Allah, tanya Allah ampuni dosa kami jika nanti, jika besok, berikutnya kami melakukan dosa, karena tidak tahu. Karena bagaimana kita tahu dosa kalau kita tidak baca Al-Quran dan hadis? Dosa itu diketahui dalam Al-Quran dan hadis. Padahal orang awam umumnya ya itu tidak tahu tentang ilmu ini. Orang yang tidak tahu haram dan juga tidak tahu dosa, maka akan jatuh kepada perbuatan dosa. Sehingga manusia banyak dosanya daripada dia banyak beramal solehnya. Amal soleh pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali ada contoh dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan keikhlasan hati, maka kita mohon, ya Allah ampuni dosa saya tatkala kami nanti atau besoknya mereka berbuat dosa karena saya lupa, karena saya tidak tahu, atau karena dalam keterpaksaan. Membentengi diri dengan kita istighfar. Adapun tobat, tobat itu maknanya perbuatan dosa yang sudah lalu yang kita kerjakan. Kita berusaha untuk berhenti. Yang nomor dua, menyesali perbuatan yang sudah lewat. Kita menyesal bukan merasa gembira. Yang nomor tiga, kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Untuk tidak mengulangi lagi. Bagaimana perbuatan kita yang sudah lewat itu, ya Allah ampuni dosaku ini. Nah, maka berilah taufik saya ini tidak mengulangi lagi. Ya Allah, jadikan aku ini menyesal karena ada orang berbuat dosa, senang, bergembira, bahkan juga mengucapkan alhamdulillah ketika dia bisa mencuri sepeda orang. Yang mestinya harus istighfar dikembalikan, tetapi setan membujuknya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah berarti besok mencari lagi karena dia merasa bergembira hati dengan mencurinya, dengan berbuat zalimnya. Dan berapa banyak orang ketika berhasil menzalimi orang, alhamdulillah puas dia. Itu bisikan syaitan yang kita tidak terasa. Ini kalau kita hubungannya dengan Allah. Tiga, mianu berhenti tidak mengulangi lagi. Kemudian kita berusaha, yaitu kita menyesali perbuatan yang lalu, merasa sedih. Merasa kita itu menyesal, bukan merasa gembira. Yang nomor tiga, berusaha untuk tidak mengulangi. Yang nomor empat, bersegera menyesal dengan amal soleh. Ini kalau kita hubungannya dengan dosa kita di hadapan Allah. Dan dosa kita di hadapan Allah banyak sekali. Mata ini melihat yang haram, dosa. Bayangkan, makan dengan tangan kiri, berdosa. Tidak baca bismillah, dosa. Banyak yang kita lupakan ini. Ini yang sudah kita ketahui, kita masih lupa. Bagaimana dengan dosa yang kita tidak tahu sebelumnya? Kita itu mengatakan, wah ini kalau bukan si fulan yang memperbaiki sepedaku ini tidak akan bisa. Itu sudah dosa syirik. Mestinya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya memberi kemudahan orang ini bisa memperbaiki sepeda saya. Kalimat tauhid. Nah, ketika dia rombongan bepergian 5 orang naik yaitu mobil. Lalu supir yang bertahan yaitu nomor 5 duluan datang. Nah, setan membujuk. Wah, kalau bukan kamu enggak bisa datang dulu ini. Kalimat pujian dan itu dosa. Kenapa dianggapnya si dia supir ini yang bisa berhasil untuk datang terlebih dahulu dan selamat? Itu juga kalimat dosa karena meniadakan Allah. Ketika ada tetangganya dicuri barangnya, wah rumah saya ini kalau tidak ada anjing, ya tidak ada binatang ini, tentu rumah saya akan kecurian. Itu sudah syirik. Karena menganggap selamatnya pencurian sebab binatang. Tapi jarang orang tahu dalam masalah hal ini. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk bagaimana bertobat. Oleh karena Allah berfirman, innama taubatu halallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Asalnya dosa itu orang melakukan perbuatan jahat, dosa karena tidak tahu. Kemudian bersegera untuk tobat setelah tahu dalilnya. Faulaika yatubullahu alaihim, inilah yang diterima oleh Allah taala tobatnya. Namun suatu saat manusia tetap juga melakukan dosa, istighfar, tetap istighfar, bertobat terus mohon kepada Allah karena tobat perintah Allah. Oleh karena berapa kali Rasulullah SAW beristighfar setiap harinya? 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni dosanya. Manusia yang dibersihkan oleh Allah taala dari perbuatan dosa, tapi karena itu wajib. Dan orang beristighfar itu merasa dirinya salah kepada siapa? Allah. Merasa merendahkan dirinya dia kepada Allah. Ya, merasa butuh pengampunan dari Allah. Bagus. Makanya orang yang sering istighfar maka dia akan lebih jauh dari jatuh kepada kemungkaran. Lebih dekat dengan amal soleh daripada meninggalkannya. Oleh karena dalam sholat istighfar sering kita baca. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Setelah sholat astaghfirullah 3 kali. Waktu kita duduk di antara dua sholat, Rabbi firli, Rabbi firli. Bahkan juga ketika rukuk duduk kita satu saat baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setelah kita takbir, Allahumma ba'id baini wa baina khotaya. Ya Allah, jauhkan diriku ini dan dosaku, bagikan engkau menjauhkan timur dan baratmu. Banyak istighfar di situ. Kalau orang dia membaca ini dan dia tahu makna, insya Allah ketika keluar sholat, Allah akan memelihara mereka. Inilah faedahnya istighfar. Orang beristighfar bertobat berarti dia akan berhenti dari perbuatan jahatnya. Dan kalau orang sudah berhenti dari perbuatan jahat, tentu dia ingin berbuat baik. Karena orang tidak bisa diam. Orang itu bergerak. Oleh karena ketika mereka sudah berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan. Ketika kita taat, meninggalkan suatu kemaksiatan. Ini hubungan kita dengan yaitu Allah. Tapi kalau dosa ini hubungan kita dengan manusia, maka jika itu berupa barang, kita kembalikan. Ya. Berupa hutang ya harus kita bayar. Minjam harus kita kembalikan. Ketika sudah tidak ada, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Itu untuk tobatnya dosa kita selama manusia. Ketika dicari tidak ada warisnya, kembalikan uang itu di kas masjid. Makanya niat ini ya Allah, ini amalnya orang yang saya rugikan. Kalau itu berurusan yaitu dengan kehormatan manusia, mencela manusia, hubungi dia. Maafkan saya ini berbuat dosa, mencaci engkau. Dan orang dimintai maaf, hendaknya dia memaafkan. Karena Allah saja memaafkan. Bahkan Allah menyuruh kita untuk memaafkan. Wal kadimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Maka orang yang ahli takwa, yaitu orang bisa menahan marahnya dan suka memaafkan orang. Jika kita salah dimaafkan senang, lakukanlah kepada orang lain, kepada saudara kita. Ketika mereka salah, bagaimana kita memaafkan? Selesai lapang dada kita. Keutamaan menuntut ilmu, ya ikhwan. Ini pertama, kenapa kita bersegera untuk istighfar? Ila maghfiratin min rabbikum. Karena dosa ini kalau tidak kita beristighfar bisa dihukum oleh Allah. Dan siapa yang bisa menolak hukuman Allah? Inilah kebaikan Allah. Kita melakukan dosa malah disuruh istighfar, suruh tobat. Yang nomor dua, wajannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wajannah. Surga. Surga itu taman-taman yang indah. Kenikmatan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mala ainun ra'at, yang belum pernah, yaitu dilihat oleh mata. Wala udhunun samiat, yang belum pernah didengar oleh telinga kita. Nah, demikian juga yang belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Bayangkan istrinya saja banyak. Wa azwajum mutahhar. Azwajum mutahhar, istri yang sifatnya tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah buang air. Tidak berkeringat yang tidak baik. Tidak ada di dunia. Tapi itu dikejar dengan amal soleh. Belum lagi yaitu rumah-rumah yang temboknya, yang dindingnya dari emas dan perak. Keindahan luarnya bisa dilihat dari dalam. Keindahan dalamnya bisa dilihat dari luar. Dan orang masuk surga tidak tua, tidak kecil. Dijadikan muda semuanya. Wa kawa'iba atrabah. Nah, kenikmatan-kenikmatan ini seandainya ada di dunia, itu harus diburu dengan dunia yang banyak. Nah, gimana untuk di akhiratnya? Inilah kita kaum muslim mengapa berpikir masalah istighfar. Karena orang berbuat dosa, kalau tidak dia minta ampun, akan mendapat hukuman. Dan hukuman Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menolak. Lihat saudara kita, teman kita, ketika ada hantaman gempa, bukan satu jam, hanya beberapa menit, hancur bangunan yang dibangun sekian tahun lamanya, semuanya habis nyawa itu. Itu masih goncangnya gempa di dunia, yang itu hanya beberapa menit. Belum lagi kalau Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalah, pada hari kiamat. Ya, mana orang tidak mati, tidak hidup dalam keadaan kebingungan terus, tidak merasakan nyamannya hidup. Nah, ini semuanya kita hanya bisa bentengi dengan istighfar, dengan beramal soleh. Maka Allah menjelaskan, karena di akhirat ada dua neraka, kita jauhi dengan kita istighfar. Dengan kita menjauhi amal-amal yang menuju ke neraka. Surga kita peroleh dengan cara beramal yang soleh. Karena surga ini dikatakan oleh Allah Ta'ala, وَتِلْكَلْ جَنَّةُ اللَّتِي أُرِسْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Surga yang sangat indah itu akan kamu warisi sebab kamu beramal. Walaupun bukan amal murni. Tetapi penyebab orang itu masuk surga diantar sebabnya amal. Nah, Allah Ta'ala belas kasihan kepada orang hamba yang beriman. Amal satu dibalas 10 minimalnya. Tapi kalau dosa satu dibalas satu. Bagaimana kita tidak beramal soleh satu untuk kita, lalu imbalannya 10. Bagikan orang dagangan modalnya yaitu 10 menjadi 100. Dia keuntungan sampai kali 700. Yaitu untuk kita. Oleh karena itu kenapa orang pengusaha itu enggak pernah berhenti-henti dia. Karena melihat keuntungannya. Ya. Sehingga pagi siang diperoleh. Karena dia yaitu membayangkan yaitu keuntungan yang akan ia peroleh. Padahal kalau orang itu kaya, satu hari mendapatkan 1 hektar tanah umpamanya, tidak bisa dinikmati. Hanya sekedar itu punya saya. Sama saja dengan orang tidak punya. Tapi kalau kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, tidak ada satupun pahala yang tidak ada gunanya. Semua bermanfaat untuk akhirat kita. Mencari surga dimudahkan oleh Allah Ta'ala daripada mencari dunia. Pahalanya tidak ada satupun orang mencuri pahala. Tidak ada yang pinjam pahala. Tidak ada yang tukar pahala. Karena pahala diperoleh dengan amal soleh. Dan tidak bisa dibagikan. Tapi kalau kita kerja dapat duit, bisa saudara kita pinjam, minta istri kita nanya. Pahala tidak bisa diminta. Karena khusus untuk orang beramal. Dan Allah berfirman, "Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Surga ini akan kamu warisi di antaranya sebab kamu beramal. Maka orang yang segera mencari surga berarti segera menuntut ilmu syar'i. Tatkala tahu itu perintah, berusaha untuk mengamalkannya. Sekiranya kita tidak mampu, kita istighfar. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu, bukan menurut kemauanmu. Karena ada perintah yang kita tidak mampu, sebagian kaum muslim perintah haji. Ada duitnya harus antri. Ada pula yang tidak mampu, orang itu dia sehat badannya, tapi tidak mampu zakat karena tidak punya duit. Ada pula yang tidak mampu siam karena fisiknya yang lemah. Tapi amal-amal seperti itu, kita tidak mampu haji, ada amal yang lain kita mampu. Salat mampu, tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Subhanallah, jalan untuk menempuh surga dimudahkan oleh Allah. Tidak harus kita punya surat keterangan. Tidak harus punya sertifikat. Tidak harus punya ijazah. Karena surga ditempuh dengan amal yang soleh. Berbeda dengan orang yang mengajukan yaitu pekerjaan di perusahaan. Banyak sekali. Ini pernah kasus yaitu pemberontakan apa tidak. Harus ada surat bersih diri. Antum masuk masjid, subhanallah. Dari takmir masjid tidak ada satu kecurigaan. Bahkan senang siapapun orang masuk masjid. Masuk masjid kita didoakan oleh malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma firhu, Allahumma arhamu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati. Bahkan semua ikan-ikan mendoakannya. Sesuatu yang mudah. Cuma kenapa orang ini beramal dengan beramal soleh itu kok malas? Tidak semisal orang mencari duit. Rugi pun juga berjalan. Hari ini rugi besok dicari. Besok rugi masih dia optimis akan menang besoknya, akan dapat. Karena kebutuhan dunia ini tidak bisa ditunda. Hari ini dapat rezeki ya untuk kepentingan hari ini. Kalau dia tidak makan ya dia itu lapar, dia bahkan juga bisa mati. Namun pahala ini disimpan, ditabung. Dari sinilah kalau orang itu yakin beriman adanya hari yaumil qiyamah, yaumil hisab, yaumatid, hari pembalasan, nah dari situlah bangkit dirinya. Kalau kita hidup hanya sementara di dunia. Jika manusia hidup di dunia butuh makan, butuh minum, bagaimana nanti di alam kubur tidak butuh makan, tidak butuh minum? Bagaimana di akhirat yang selamanya? Jadi kalau kita hidup di dunia sebentar, butuh rumah untuk yaitu berteduh kita, butuh makan dan minum untuk kesehatan badan kita, dan butuh yang lainnya, butuh istri pula. Karena kita dikasih pesawat oleh Allah Ta'ala, bagaimana di akhirat kita tidak membawa bekal? Inilah yang baru kita fahami, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan, "Arduhas samawatu wal ardh." Yang mana luasnya surga ini semisal langit dan bumi. Langit yang berlapis 7 dan bumi berlapis 2. Menunjukkan luasnya. Lalu Allah menjelaskan, untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin. Itu disediakan untuk orang yang ahli takwa. Dan juga ada ayat yang lainnya mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam urusan kebaikan. Tidak ada fastabiqud dunya, berlomba-lombalah cari dunia. Ya, fastabiqul mal'ab, berlomba-lombalah untuk nonton-tontonan, tidak ada. Justru dalam masalah urusan akhirat kita disuruh bersegera. Dalam urusan dunia lain kita ada hati sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Wahai sahabatku, kalau kamu melihat masalah urusan dunia, lihat orang yang di bawah kemampuanmu. Kalau kita sakit, lihat orang yang lebih parah sakitnya. Kalau kita masih bisa menyewa rumah, lihat orang tidak bisa menyewa rumah. Kalau kita punya rumah sendiri sempit, masih bocor, lihat orang tidak punya rumah. Nah, itu kita baru bisa bersyukur. Agar kita menjadi orang bersyukur. Karena penghambat urusan akhirat ini hanya dunia. Yang hayya ala shalah belum masuk ke masjid, kenapa? Dunia. Hayya ala falah, kenapa? Karena mereka masih dikepunya karunia dunia. Oleh karena itu Allah berfirman, alhaakumut takasur. Melalaikan kepadamu urusan berlomba-lomba mencari urusan dunia. Bayangkan kalau kita lihat tidak seimbang jerih payah kita itu mencari dunia dengan kenikmatan yang kita rasakan. Satu contoh, orang makan. Orang makan butuh berapa jam makannya saja? Makannya mungkin 10 menit sudah selesai. Apalagi makannya orang sudah lanjut usia. Bukan satu piring. Dicari nasi yang tidak ada gulanya. Tapi belanjanya, kemudian juga masaknya, menyiapkannya lebih lama. Dengan yang kita nikmati itu dunia mataun qalil, kenikmatan yang sedikit. Beda dengan amal soleh sedikit, subhanallah, pahalanya banyak sekali. Tidak seimbang kita ini. Ketika beramal soleh sedikit, penggandaan dari Allah Ta'ala banyak sekali. Nah, inilah perlu kita pahami agar kita tidak tamak masalah urusan dunia, karena dunia ini yang menghambat manusia dari bersegeranya untuk beramal soleh. Bahkan yang menjadikan sebab orang itu jatuh kepada yang haram, menghalalkan yang haram karena urusan dunia. Dan beliau bersabda, ala wa inna likulli ummatin fitnah. Ingat semuanya, umat ini diuji oleh Allah Ta'ala. Wa inna fitnata ummatil mal. Sesungguhnya fitnah umatku ini dunia. Orang itu tidak sholat kalau dia sakit sedikit. Orang tidak sholat kan masuk urusan dunia. Pekerjain yang lainnya. Sholat yang waktunya hanya sebentar, dikalahkan urusan dunianya. Dunia, waktu untuk mencari dunia lebih banyak, masih disita waktu untuk ibadah yang sebentar ini. Karena tomaknya urusan dunia. Nah, bukan kita tidak boleh, tapi kita berpikir orang mati itu lain dengan matinya pohon, tidak ada sesuatu acara. Lain dengan matinya kucing ketika dia ditabrak mobil. Udah. Gak ada orang bilang sungkawa, masukkan dan dibuang di yaitu sungai atau yang lain. Matinya manusia. Jadi fitrah manusia yang meninggal dunia tidak bisa dibiarkan saja. Perlu dimandikan, perlu dikafani, perlu diselati. Apa maksudnya? Maksudnya ada pembalasan setelah mati. Dan berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, "Batiru bil amali, bersegeralah kamu beramal soleh." Batiru bil amal, bersegera kamu beramal soleh. Bukan nanti atau taslim, boleh nanti, tidak. Batiru, bersegeralah. Kenapa kaum muslim? Beramal soleh ini tantangannya, cobanya berat. Ya. Jadi ketika kita sekarang ada amal soleh, jangan ditunggu nanti. Karena nanti kita tidak tahu ada musibah apa. Batiru beramal, makanya sholat segera kita sholat. Berinfak segera kita berinfak. Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya. Ya. Berinfaklah sebelum datang kepadamu kematian, datang kematian. Disuruhnya kita segera berinfak. Disuruhnya kita sholat, bahkan sholat yang paling mulia adalah tepat waktunya, awal waktunya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakan, jangan menunggu nanti kalau kamu sakit mau mati baru titip-titip. Nah. Ya, tetapi segera kita berinfak ketika kita punya duit. Segera sholat ketika kita sudah ada waktunya sholat. Jangan menanti untuk nanti atau besok. Batiru beramal. Kenapa? Fitanan, sebelum datang fitnah. Fitnah sebelum datang balak. Nah. Orang itu mau sholat kadang-kadang terganggu anaknya. Terganggu istrinya. Terganggu pekerjaannya. Ya. Karena manusia diuji oleh Allah Ta'ala. Ya, mau sholat. Didahului sahur. Nanti saja nanti jam 1 sholat. Ternyata sakitnya datang dulu. Mau berinfak besok saja. Ternyata malamnya anaknya sakit. Harus bawa ke dokter. Duit pula. 5 hari lagi saya mau berinfak. Ternyata besok dipinjam keluarganya tidak kembali. Kita tidak tahu. Tatkala ada angan-angan dan juga mampu beramal segera itu. Karena kita tidak tahu, kita mau berinfak besok belum tentu kita besok masih hidup. Terutama pada zaman sekarang kaum muslimin. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kaki ta'il laylil muzlimi, fitnah yang menimpa pada akhir zaman, bagikan potongan-potongan gelap gulita malam hari. Jadi fitnahnya diumpamakan beliau seperti gelap gulita, bukan siang hari. Yang mana orang itu akan nabrak-nabrak kalau tidak ada lampu. Dan terutama yaitu fitnah urusan harta. Fitnah yaitu menyebarnya kebodohan. Fitnah sedikitnya orang menyampaikan di ilmu. Beliau mengatakan, inna min asratis sa'ati, sesungguhnya dekatnya hari kiamat, ayyad harul jahlu, nampak kebodohan, wayarfa'al ilmu, dan menyusut ilmu. Tatkala kita ada waktu untuk menuntut ilmu, segerakan, tinggalkan dunia sementara. Karena kalau kita menyegerakan dulu amal ibadah, tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala kebutuhan hidup kita, dunia kita. Tapi orang mendahulukan dulu urusan dunia akan melalaikan ibadahnya. Namun orang bersegera untuk beramal soleh tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala kebutuhan hidupnya. Karena Allah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah mencarikan jalan keluar dari kesulitan. Bukankah itu kenikmatan? Semua kesulitan yang ternyata ditempuh dengan ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga sebelumnya. Namun kaum muslimin, pikiran kita rezeki yang baik itu yang banyak belum tentu, itu pendapat kita. Tapi rezeki yang paling kuat dan yang paling manfaat adalah rezeki dimudahkan kita itu untuk beribadah. Karena orang dimudahkan beribadah ada rezeki, walaupun itu pas-pasan tidak ada satu masalah. Karena memang kita kebutuhan dunia itu sedikit, tidak banyak. Bayangkan orang kaya tetap perutnya sama dengan orang miskin. Kita punya rumah 1000 yang ditempati hanya satu. Punya kendaraan mewah kita pakai selama hidup kita. Beli kendaraan 10 hari meninggal dunia. Tapi kalau kita beramal soleh meninggal dunia, amal terbawa. Itu dunia. Angan-angan lebih banyak dibandingkan dengan kenikmatan yang kita nikmati setelah wujudnya benda itu. Nah, jadi kita bukan kok menyanyiakan urusan dunia. Tapi Allah menjelaskan wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum ketika menanya kepada beliau bukan menanya tentang kemewahan dunia. Menanya wahai Nabi, amal apa di dalam Islam yang paling baik? Ya. Salat bagaimana yang diterima oleh Allah yang baik? Menanya untuk urusan ke akhir arahnya. Kita sering mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena dahsyatnya fitnah ini dikatakan oleh beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi dia beriman, sore sudah kufur. Masuk masjid dia beribadah, keluar sudah maksiat. Tontonannya sudah dilihat. Kita melihat keluar banyak sekali kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang muncul pada zaman sekarang lain dengan 40 tahun sebelumnya. Bisa ditanya oleh orang tua kita. Dulu sebelum ada jalan raya yang lancar, sebelum banyak mobil, sebelum listrik, orang pakai lampu, tapi tidak banyak kejahatan, tidak banyak, yaitu kedzaliman yang menimpa. Dulu ketika kecil ya kita sama orang tua duduk di rumah yaitu membaca Al-Quran dengan pakai lampu yang kecil itu yang pakai minyak gas itu. Sekarang yang dilihat bukan Quran lagi. Ada yang melihat tapi sedikit. Dan dia tayangan-tayangan, gambar-gambar. Sebelum ada HP tidak ada banyak orang musibah. Saya dengan ada HP wanita telanjang masuk di HP. Dulu melihat biskop itu harus ke kota. Dan belum tentu satu minggu sekali bisa datang. Sekarang tidak perlu. Karena perangkat yang ringan di rumah pun di mana jalan orang berbuat maksiat mampu. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat akan hancur dengan itu. Berapa banyak orang melihat apinya tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir umatnya ini bukan khawatir miskin. Karena orang miskin itu jangkauannya orang pokok bagaimana saya ini makan apa tidak nantinya. Karena yang dikhawatirkan umatnya ini kalau mendapatkan limpahan harta benda. Dan lihat berapa banyak manusia punya ilmu terfitnah. Ditinggalkan ilmunya tauhidnya karena urusan dunia. Ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya iman, paginya sudah kufur. Kenapa? Dasarnya fitnah. Ya bi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Banyak orang muslim menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Nah kalau sudah agama yang dijual berarti dilepaskannya. Jual itu kan yang menukar. Ini uang. Ya dikasihkan ditukar dengan minuman. Ini agamanya dijual halal diharamkan, haram dihalalkan, tauhid enggak usah dibahas, sunnah enggak usah dibahas karena cari dunia. Musibah. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang kuat imannya. Karena tidak ada manusia yang tidak senang dengan dunia. Karena Allah Ta'ala menghiasi manusia ini dengan dunia. Ad-dunya khulwun khadirun. Dunia manis dan indah. Selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana keterangan hadis yang pertama tadi ada beberapa, yaitu penjelasan pertama wujubit tamassuk bid-din, wajibnya kita berpegang kuat agama ini. Wal mubadara bil amali saleh, dan sekarang kita segera beramal. Kalau kita tidak segera beramal, kita akan disusul dengan kemaksiatan. Masuk masjid satu jam, selamat dari perbuatan maksiat satu jam. Baca Al-Quran 10 menit, selamat 10 menit dari kemaksiatan. Karena manusia itu butuh. Ketika sudah dipenuhi dengan ketaatan, insya Allah kemaksiatan menjauh. Tapi kalau orang itu dia nganggur, tidak ada yang dibaca, tidak ada yang dikerjakan, setan akan masuk membujuk. Makanya supaya kita tidak jatuh kepada kemaksiatan, sibukkan diri dengan amal soleh, nuntut ilmu, baca Al-Quran. Hati-hati dengan siapa kita ini berteman, agar kita tetap senantiasa, sehingga kita kapan saja waktu duduk zikir meninggal dunia, alhamdulillah. Waktu kita mencari rezeki yang halal, ya maksudnya untuk menafkahi istri kita, anak kita, kalau ada musibah di satu jalan, meninggal, niat kita mencari rezeki yang halal. Waktu kita pergi ke masjid, kalau ada suatu musibah, ini dari masjid tadi meninggal dunia, mulia gitu. Tapi ada orang pergi ke lereng gunung atau di pesisir. Naik mobil, mobilnya lepas bannya, guling. Mati ceritanya lain. Kemana? Iya, ke pantai tadi. Ceritanya ke pantai. Tapi kalau kita menuntut ilmu, subhanallah, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Ada satu musibah di jalan menuju ke surga. Makanya kita ini pergi hati-hati. Karena musibah ini banyak. Gunung meletus juga banyak. Tanah terbalik juga banyak. Tapi kalau kita sudah semamal pergi-pergi kita ibadah, pergi kita diridhoi oleh Allah Ta'ala, pergi kita mencari cara yang halal untuk menafkahi istri, insya Allah, di mana tempat Allah mengambil kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ini perlunya. Yang nomor dua, al-fitanu mudillatun satu tabiu akhir zaman. Fitnah yang terus menerus datang, itu datangnya besok hari kiamat, dekat hari kiamat. Ya, sekarang ini. Wa kullama qadat fitnatun aqafat fitnatun ukhra. Belum selesai ini fitnah, datang fitnah yang lain. Nah, itu kita rasakan sendiri. Nah, tidak mungkin kita akan bisa lepas daripada fitnah ini kecuali kalau kita memperbanyak ibadah. Nah, maka bentangi datangnya fitnah itu dengan ibadah. Karena fitnah itu, karena musibah itu datang sebab kemaksiatan. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan, ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah itu datang karena sebab dosa manusia. Selanjutnya hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya. Wa an Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, bersumber dari Uqbah bin Haris. Semoga Allah meridainya. Qalat sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra. Katanya Uqbah bin Haris ini, saya pernah sholat berjamaah dengan beliau, sholat asar di kota Madinah. Ini menunjukkan para sahabat itu sholatnya berjamaah di mana? Di warung apa di rumah? Di masjid. Sekarang enggak, saya enggak mau ke masjid, saya sudah berjamaah di rumah. Mana dalilnya sholat berjamaah di rumah? Berjamaah, istilah berjamaah sholat itu di masjid. Kecuali sholat hari raya. Makanya sholat hari raya ditentukan itu waktunya. Ditentukan pula tempatnya. Tanah yang lapang. Kecuali kalau tidak ada, sehingga harus pakai masjid dalam keadaan darurat. Jadi para sahabat ini, saya sholat asar berjamaah bersama beliau di kota Madinah. Fasallama, ketika beliau itu salam, summa qama musri'an, tiba-tiba bangun lalu melangkai pundaknya makmum ini cepat sekali. Nah, para sahabat heran, ini biasanya enggak seperti ini, kok begini, tapi diam. Jadi ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu berdiri. Biasanya beliau menghadap kiblat dulu, membaca istighfar 3 kali, ya Allah mantasalam, lalu la ilaha waqtahu la syarikalah sampai akhir, lalu menghadap ke jamaah dan belum keluar. Makanya kalau sudah menghadap, makmum boleh keluar. Ini tidak langsung salam berdiri. Lah keluar menuju kemana? Ila ba'di khujarin sa'ihi, masuk ke rumah istri-istrinya. Ini bukan berkumpul dengan istri. Fafazi'an nasu min surati, maka terkejut, takut para makmum ini. Loh, kenapa kok cepat sekali? Ada apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kasih sayangnya para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kasih sayangnya dengan orang lain. Bagaimana tidak senang dengan beliau-beliau itu menuntun para sahabatnya dengan ilmu, menunjukkan sahabatnya, tidak merugikan sama sekali dengan kepada sahabatnya, sehingga terjadi ketika pergi kehilangan. Fa kharaja alaihim, lalu beliau keluar. Ya, setelah masuk rumah keluar lagi ke masjid. Fa ra'a annahum qad ajibu min suratihi. Beliau melihat para sahabatnya heran. Nah, kenapa Rasulullah SAW ini segera pulang lalu segera kembali lagi ke masjid? Qala, lalu beliau menjelaskan. Ini kalau kita berbuat sesuatu yang menjadi pertanyaan makmum, kita hendaknya memberitahu supaya tidak terjadi su'unidzan dan duka-dukaan yang tidak baik. Ketika beliau keluar ke masjid melihat para sahabat tercengang, maka beliau menjelaskan gini loh. Dzakartu syai'an min tibrin indana. Saya ketika tadi sholat ingat di rumah saya masih ada satu emas kecil loh. Yang diingat emas ini bukan karena mengingat istrinya. Fakarihtu an yakhbisani. Saya khawatir ini yaitu lupa, saya tidak menafkahkannya sehingga menjadi pikiran saya. Subhanallah, beliau itu kalau punya harta banyak sedikit terganggu ibadahnya. Ya, bagaimana segera diinfakkan? Makanya beliau mengatakan seandainya kurung ungkut itu menjadi emas dan Allah ngasih saya sebesar gunung Uhud berupa emas, saya tidak ingin sisa melebihi daripada 3 hari. Aku akan infakkan, tinggal saya mengambil untuk bayar hutang. Subhanallah. Siapa yang tidak senang kalau pemimpin seperti itu wujudnya? Ketika sahabatnya meninggal dunia ditanya kerabatnya, dia punya duit apa tidak? Punya duit, wahai Nabi, bagi untuk ahli warisnya. Ketika dia mempunyai hutang, wahai Nabi, saya membayar. Kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang para sahabat kelaparan menuntut ilmu, beliau berusaha. Di rumahnya tidak ada makan, berusaha untuk mencari sumbangan. Kebaikan imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau memberitahu, saya ini tadi sholat ingat bahwa masih ada satu keping emas sedikit. Itu yang membuat saya ini, yaitu kenapa harus berdiri kembali ke rumah. Fakaritu an abid fa'amartu bikismati. Saya menyuruh orang untuk dibagikan. Ini tolong bagikan pada si fulan. Dalam satu hadis yang lain, fakaritu an abitahu. Saya gelisah kalau ini masih ada di rumah saya. Bersegeranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berinfak. Karena orang berinfak untuk siapa? Hakikatnya. Ya, untuk orang berinfak sendiri. Man 'amila shalihan fali nafsi. Seperti orang makan, kenapa dia makan? Karena orang makan yang kenyang dia makan. Yang lain tidak makan, silakan, saya mau lapar makan. Yang lain tidak mau minum, kita tahu haus ya kita minum. Loh, ini kebutuhan nikmatnya minum untuk kita di dunia. Nikmatnya makan kita tidak, bagaimana nikmatnya amal saleh untuk akhirat nanti? Ini perlunya kita ikhwan ya berpikir masalah untuk hari depan kita. Kalau hidup di dunia harus butuh bekal, apalagi di akhiratnya nanti. Cuma kalau kita hidup di dunia cari bekal di dunia ini, tapi hidup di akhirat carinya bukan di akhirat, di mana di dunia ini. Kehidupan yang selamanya di akhirat ini ditempuh oleh orang yang beramal hanya beberapa waktu. Hidup kita tidak seperti Nabi Nuh alaihissalam yang itu 950 tahun. Hidup kita antara 60-70 lebih itu 1-2. Banyak orang sudah lanjut umur, ya perlu banyak istighfar, perlu banyak beramal soleh. Ketika orang sudah lanjut umur, banyak penyakitnya datang, ya kurang fisiknya, ya dan ya itu kekuatannya kurang yang lainnya. Mau kemana kalau tidak meninggal dunia? Tapi kalau orang dia amalnya baik, ikhlas karena Allah Ta'ala, walaupun yang sakit masih ada yang ditunggu di nanti-nanti setelah meninggal dunia. Nah kalau orang itu sudah sakit parah, sudah miskin, gak punya duit, gak beribadah, apa yang ditunggu di akhiratnya? Atau orang itu sakit tidak bisa sembuh penyakitnya, harta yang dimiliki banyak, kan yang dokter pak ini gak ada obatnya, ya maksudnya ini kerugian dunianya dia dan juga di akhiratnya. Kan ternyata harta ini tidak bisa untuk membeli surga dan tidak bisa menebus dosa. Kecuali orang itu dalam keadaan sehat badannya berinfak baru. Inilah perlunya kita mengenang kematian. Dan mati itu hanya sebentar. Saat dicabutnya roh kita sampai dikubur itu mati. Nanti kalau sudah dikubur pengantarnya pergi, malaikat dua mendudukkan. Ditanya kita hanya tiga perkara. Pertanyaan ini ilmu yang kita pelajari di dunia. Man rabbuka? Tahukah kamu tauhid? Siapa rabbmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma dinuka? Apa agamamu? Makanya kita mempelajari ilmu tauhid. Kita mempelajari sunnah beliau. Kita mempelajari agama ini dengan dalil. Ketika kita bisa menjawab berharap demikian, maka Allah, maka malaikat membukakan pintu surga, diambilkan tempat tidurmu sementara. Pagi itu loh diperlihatkan surga itu, besok kamu tempatnya di situ. Keindahannya di dunia. Ibaratkan orang membeli mobil ini perumpamaan. Kalau kamu mau menabung ya, ini mobil yang mewah ini untuk kamu, ini rumah untuk kamu. Tentu orang itu semangat dia. Ya, karena dilihatnya sudah merasa nikmat. Ketika duit sudah mencukup ya, melihat itu sudah kenikmatan. Bagaimana dengan kenikmatan surga? Tapi orang ahli neraka lain. Ketika sudah dibangunkan ditanya siapa Rabbmu? Haha, tidak tahu. Gepuk punggungnya dia. Man nabiyuka? Jawabnya haha, la adri, tidak tahu. Pukul lagi. Ya kalau mati sudah selesai. Orang jatuh ketika kepalanya kena aspal sudah pergi dia. Jadi pukulan yang tidak mematikan otak, tapi merusak, ya tapi membuat sakit. Ketika ditanya apa dinmu, agama tidak tahu, pukul lagi lalu dibuka neraka, diambilkan tempat di depan neraka untuk tempat tinggalnya sementara di kuburan. Sore diperlihatkan dulu besok kesiksaan yang kamu akan masuki. Pagi diperlihatkan sebagaimana Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Surat Ghafir itu. Neraka ini diperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan sore. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna syaddal 'adab. Kalau sudah hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada neraka yang lebih sangat siksaannya. Ya, ini perlunya kita menuntut ilmu ya, supaya tidak melihat yaitu keindahan dunia saja. Berpikir kita kaum muslimin ya tentang hidup setelah mati ini. Selanjutnya hadis ini juga yang dapat kita ambil kesimpulan dalam hadis ini, jawazu qiyamil imam ba'dal faraghi minas salati duna ayusabbiha idza atahu ma yahtaju bihi. Bolehnya seorang imam setelah salam itu langsung pergi kalau ada kebutuhan yang mendadak, terutama untuk kebaikan akhiratnya. Nah, atau orang ketika sholat setelah salam tahu, loh kompornya kan belum dimatikan, segera pergi. Nah, atau tadi kan apa ini berjanji bayar hutang, diingatkan pergi segera untuk bayar hutang, karena kita tidak tahu nanti akan lupa. Yang nomor dua perlu difahami pula, insighalul fikri fis sholat, ada satu saat yang kita ingat pada waktu sholat ini, ya mengingat yang lain itu tidak membatalkannya. La yubtiluha walakin yakhsha ayyadhhabal khusu'u, tetapi dikhawatirkan hilang kekhusu'annya. Jadi kalau kita sholat, ya sedang bengkel sholat, oh ini tadi klakernya belum dipasang. Ini tadi apa itu ulisilnya masih ketinggalan itu. Nah, sholat keingat ini segera baca a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan mengingat kita ini sedang dalam keadaan berdiri baca Al-Qur'an. Ya, ruko ingat lagi yang lain. Kalau kita ingat jangan diteruskan bicara itu. Soalnya asik orang itu kalau ketika sholat menceritakan, ingat ini. Tapi kalau sudah salam lupa apa tadi itu. Setan itu menunjukkan ada mata nggak melihat tapi perasaan yakin ada. Dalam sholat suruh diingatkan ini suruh. Kadang-kadang kita disuruh ingat baik. Ngajilah kamu, surat itu kamu baca, ini kamu bantu anak yang ketika sudah sholat dilupakan. Nah, tatkala kita suatu saat ingat sesuatu kewajiban kita yang belum kita amalkan pada waktu sholat, tidak mengapa setelah sholat kita segera untuk pergi melanjutkan yang sudah yang kita ingat tadi. Banyak janji pada orang untuk ngasih infak. Nah, ingatnya sekarang. Padahal ya itu sudah kemarin janji. Jangan-jangan nanti kalau ya sama dikejur nanti tidak ingat lagi. Maka boleh saat itu. Jadi orang ketika dia sholat mengingat sesuatu, namun jangan dilanjutkan, jangan cerita itu jangan disambung. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah kita sholat masih ingat tadi ada ingatan kita pergi. Ya nomor tiga, sahibul haja yajuzu lahu tahatti riqaban nas. Orang ada keperluan ketika sholat mau keluar boleh melangkai pundaknya orang. Nanya kentut. Ya. Atas loh tadi kan belum wudu. Nah, satu rakaat dia ingat belum wudu, yakin dia belum wudu. Keluar, melangkai tidak mengapa. Dan tidak boleh orang lain membendung. Karena keluarnya ada hajat. Kemudian juga jawazu ta'ajjub mimman fa'ala fi'lan laisa min 'adati. Boleh kita heran melihat sesuatu perbuatan orang yang itu tidak menjadi kebiasaannya, heran saja enggak apa-apa. Dan kan sahabat heran ini gimana beliau ini. Cuma kita tidak boleh suudzon terhadap saudara kita. Sebagaimana para sahabat bukan suudzon kepada beliau, namun yaitu ada sesuatu yang kenapa ini. Nah, ketika kita tahu teman kita ada suatu hal yang membuat dia berpikir dengan amal kita, kita sebaiknya untuk menjelaskan. Maaf tadi waktu sholat setelah sholat saya melangkah karena ada kebutuhan yang mendesak, jadi lapang. Karena kalau tidak dijelaskan dianggapnya ini sunnah. Hadis berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dijelaskan oleh Imam Bukhari Muslim. An Jabirin radhiyallahu anhu, bersumber dari Jabir, semoga Allah meridainya. Ja'a rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ada orang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud. Orang laki-laki datang kepada beliau saat perang Uhud ini. Lalu menanya, "Ara'aita in kutiltu fa aina ana?" Wahai Nabi, kalau saya ini ikut perang Uhud ini, saya meninggal dunia, tempat saya di mana wahai Nabi? Ini loh pertanyaannya para sahabat. Bukan bunuh diri ini. Kita perang yang dikomando oleh imam. Wahai Nabi, kalau saya ini perang Uhud, yang ikut perang Uhud, lalu saya meninggal, karena perang itu banyak meninggal dunia daripada hidupnya. Perawan dengan musuh. Kalau saya ini perang lalu meninggal dunia, di mana wahai Nabi tempat tinggal saya? Bertanya para sahabat. Qala fil jannah. Tempatmu di surga. Subhanallah, kabar gembira yang diterima oleh orang lagi. Maka dagangannya itu diletakkan. Fa'alqa tamaratin kunna fiyatihi. Maka orang itu meletakkan dagangannya, nah, untuk ikut perang di sini. Nah, ini namanya musaroah, bersegera untuk beramal soleh. Mumpung ada waktunya, ditinggalkan urusan kebutuhan dunianya sementara. Summa qatala hatta qutila, lalu perang meninggal dunia si orang ini. Ini memang bersegeranya para sahabat, ya. Ketika ada orang yang sifatnya yaitu ada amal baik, ikut andil. Saya bisa ikut ya. Ini dalam peperangan. Bukan hanya dalam peperangan, memang kita sedang merehab masjid. Ini mau apa yang direhab ini? Saya bisa nyumbang ini. Ada orang sifatnya sakit ya, saudara kita, tetangga kita, ya. Dikabari dia sakit. Nah, sudah ada kendaraan yang mengantarkan dia ke rumah sakit? Belum. Bisa saya bantu? Loh, itu namanya al-mubadaru bil a'malis shalihah. Nah, ada orang terlantar dia. Ya. Yaitu kekurangan makan atau yang lainnya, atau dia butuh yaitu pinjaman, bukan pinjam untuk riba. Yang sangat yaitu untuk memperbaiki rumahnya, karena kita tahu bocor rumahnya orang itu miskin. Nah, baik, saya mau datang. Kira-kira yang mau dibantu mana? Saya punya duit sekian. Nah, itu namanya al-mubadaru bil a'mali shalihah. Tidak menunggu besok para sahabat ini. Wahai Nabi, kalau saya ikut perang, di mana saat tempat tinggal saya? Surga, subhanallah, bukan di dunia. Bukan nanti kalau kamu perang kamu dapat harta yang banyak. Ya, saya kalau meninggal dunia, di mana tempat saya ini? Di surga. Karena surga dengan amal soleh dikejar, diletakkan kebutuhan urusan dunia sementara untuk mencari surga. Dan ini dijelaskan pula al-musara'atu bi fil khair. Para sahabat senang sekali berbondong-bondong untuk beramal soleh. Ketika Rasulullah SAW mengajukan besok ini peperangan, siapa yang memegang bendera ini akan menang dengan izin Allah. Berebut para sahabat. Wahai Nabi saya loh. Perang ini. Jadi besok saya akan bagi-bagi harta yang banyak, bukan. Totalnya ini besok ya. Saya akan bagikan bendera, karena orang perang dia pakai bendera supaya tidak ketahui oleh pengikutnya ini musuh dan juga ini kawan. Rubut yadukuna fi lailatin. Malam ya Allah, semoga saya mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Itu cemburu masalah urusan kepemimpinan, karena untuk urusan din. Wa ja'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikan kami ini imam, panutan orang ahli takwa. Rupet ternyata pada hari ini beliau menanya, mana sahabat ahli yang tidak ada di dalam masjid yang ditanya. Nah, kenapa sahabat ahli ini tidak ke masjid? Karena sakit. Dikabari oleh Nabi dia sakit, bawa kemari, sakit mata. Diusap oleh beliau, diludahi, sembuh. Ini khusus untuk beliau. Tapi kalau kita ya tidak bisa meletak, sakit ini kalau diludahi. Lalu beliau menyerahkan kepada sahabat ahli. Subhanallah, para sahabat yang lain tidak cemburu, tidak sakit hati. Kenapa beliau ini menyerahkan kepada sahabat ahli? Tidak. Karena tahu beliau adalah orang yang paling bagus, tidak ada sentimen dengan sahabatnya. Semuanya ridho. Subhanallah. Kemudian juga zuhdus sahabat fit dunia. Hati ini dapat kita fahami kesederhanaan para sahabat dalam masalah urusan dunianya. Begitu ketika ada kabar untuk perang, ditinggalkan urusan dunia. Wahai Nabi, kalau saya meninggal dunia, saya di mana ya tempat saya? Ketika dikabari ke surga, subhanallah, melupakan urusan dunia untuk segera. Kemudian juga man mata syahidan fi sabilillah fahuwa min ahlil jannah. Siapa meninggal dunia berperang fisabilillah, niatnya dia karena Allah Ta'ala, insya Allah dia orang ahli surga. Satu hadis lagi yang perlu kami sampaikan di sini untuk mubadarah bersegera beramal. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang seorang laki-laki kepada beliau, bukan kepada orang-orang punya duit. Orang-orang mewah itu datangnya kepada beliau. Inilah keistimewaan para sahabat. Ya. Yang tidak mungkin sekarang yang lainnya banyak orang datang kepada orang punya ilmu. Faqala ya Rasulullah, lalu menanya. Kalau tadi menanya tentang masalah perang. Kalau saya itu mati di mana tempat saya, wahai Nabi? Surga. Ini ayyus shadaqati aqdamu ajran, wahai Nabi. Shadaqah yang bagaimana yang banyak pahalanya, yang besar pahalanya. Bukan menanya wahai Nabi makan apa yang enak. Unta apa yang bagus, yang tumpaknya enak, bukan. Bagaimana para sahabat tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Setiap datang, padahal tidak perembuk dulu mereka itu. Datang pertanyaan beda, tapi urusannya untuk akhirat semuanya. Hayu sadaqati a'dham. Baik Nabi, sadaqah yang paling besar pahalanya itu yang bagaimana. Ini mau sadaqah. Nanya dulu. Karena orang bekerja, pekerjaan apa yang untungannya banyak. Ini yang ditanya. Bayani sodako yang bagaimana yang pahalanya besar. Jawabnya beliau, antas sodako. Kalau kamu mau bersodako, sodako wa antas sohihun. Badanmu sehat. So, kalau orang badan sehat itu dengan duit gimana? Eh? Dengan duit benci apa? Benci? Eh? Ya senang loh. Badan sehat. Paling bagusnya pahalanya sedekah ketika kamu masih sehat lalu mengeluarkan. Yang nomor dua, sakhikhun, kamu punya perasaan bakhil. Suatu saat itu kan kita lihat duit pas-pasan. Ya, tapi ada orang minta bantuan, itu kadang-kadang timbul. Dalam hati ini bisa-bisa saja kalau punya duit. Ini sekarang masih pas-pasan. Ini satu, orang itu sehat karena orang sehat itu tamak dengan duit. Gak ada orang sehat gak mau dengan duit. Yang nomor dua, perasaannya bakhil. Yang nomor tiga, taksal fakra. Kalau kamu dalam keadaan khawatir miskin. Yang nomor empat, watak malul ghina. Kamu bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Jadi baiknya tingkatan pahalanya orang bersedekah ketika mengeluarkan sedekah dia dalam keadaan badannya sehat. Yang nomor dua, dia itu ada perasaan bakhil. Yang nomor tiga, khawatir miskin. Nomor empat, dia tamak ingin menjadi orang kaya. Saat ada pemikiran seperti itu, dia bersedekah itu paling besarnya pahala. Karena dia harus menyerang empat hawa nafsu. Ada orang dia memiliki harta yang banyak, maksudnya dapat, yaitu menjual tanah, dapat untung banyak, mengeluarkan uang sekian untuk mentarola, yaitu 500 juta, nah, bagus, itu dapat pahala. Tapi dibandingkan ini orang yang mengeluarkan, yaitu uang misalnya 100 ribu, umpamanya. Tapi kondisinya dia itu kurang pas pas duit ini, kayaknya mau ibaratkan orang mau membeli, yaitu sepeda motor tinggal 1 juta setengah, umpamanya. Atau tinggal 1 juta. Ya. Ini tinggal 1 juta ketika ada orang perlu bantuan, ya. Lalu dia keluarkan 1 juta, berarti kan tinggal 13 juta ini dia. Berkurang duitnya. Nah, kondisi khawatir dia tidak bisa membeli lagi. Khawatir nanti barang itu dibeli oleh orang lain mumpung murah. Dia yang mengeluarkan zakat, ini namanya sabiqun bil khairat. Ini orang yang paling besar pahalanya. Karena harus menekan, melawan keinginan-keinginan tadi. Wala tumhil, dan jangan kamu menunda-nunda. Hatta idha balawatil khulkum. Ketika sudah roh ini ditenggorokan. Kulta baru kamu mengatakan li fulan kada sembelihkan sapi untuk fulan, sembelihkan sapi untuk fulan. Ini duit untuk fulan padahal duitnya itu milik fulan. Tapi dia mau mengatakan membayar itu ketika sudah sekarat mautnya. Waqad kana li fulan padahal itu hartanya miliknya si fulan. Ini sedekah saja ada tingkatan kenikmatannya. Orang itu akan merasakan nikmatnya makan kapan? Eh, kapan orang merasakan nikmatnya makan? Ketika lapar, betul. Orang kalau sudah kenyang dikasihkan makan lain dengan makan pertama. Maka merasakan nikmatnya orang itu bersedekah pada saat dia sangat ya membutuhkan duit itu, ya, punya perasaan khawatir miskin, khawatir yaitu tidak kaya, khawatir kurang duitnya. Seperti orang ketika dia mau bangun sholat malam itu tidur hanya 2 jam. Perasaan untuk pergi ke masjid dengan orang sudah tidur 7 jam lain. Berat mana? Beratnya 2 jam tadi. Tapi kalau dia bisa memaksakan, wah ini ujian saya ingin cari paling banyak ini. Karena perasaan saya malasnya lebih kuat daripada... Nah, bismillah mandi datang masjid. Ternyata setelah sholat itu sehat lagi. Yang sebelumnya ngantuk, tapi tidak ngantuk. Lihat ini. Kita tuh kalau kurang tidur malam tuh kayaknya bagaimana malu sholat itu berat. Mengantuk. Tapi kalau kita bismillah ya... Wudhu, sholat sunnah, sholat wajib. Ternyata setelah sholat itu sehat badan kita, tidak mengantuk. Itu menunjukkan setan itu menggoda manusia. Nah, ini contoh-contoh yang harus kita pahami. Al-mubadarah, bersegera beramal soleh. Ya, apapun orang beramal soleh, bisa dengan hartanya, dengan ilmunya, begitu pula dengan yaitu keterampilannya, bisa dengan sholatnya yang lainnya, artinya pintu menuju amal soleh oleh Allah Ta'ala dibuka seluas-luasnya. Ini mohon nasihatnya untuk saya yang terkadang sungkan untuk izin sholat di awal waktu saat kumpul bersama teman-teman. Memang kita tuh kalau mau berbuat baik malu. Setan tuh membuat malu kita. Mau paham itu bingung. Bismillah, bismillah, aku mau sholat dulu. Sudah. Jadi orang itu mau berbuat baik itu mau menasihati orang itu ya nimbang-nimbang. Nanti dia perasaan. Nanti tersinggung. Itu waswas dari kita. Padahal mereka mengajak kita mungkar itu enggak punya perasaan dia. Jadi kalau sudah anu pamit saya mau sholat dulu. Lah sudah. Bismillah. Ya. Cuma kita mau bicara seperti itu berat. Oh, nekat tawakal Allah. Bismillah. Saya mau sholat dulu. Ya. Demikian juga kita menasihati orang dengan lembut. Menasihati bapak, kadangkala kita itu malu. Wah, anak kok menasihati bapak? Wong Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya. Kadangkala seorang suami ini malu menasihati istrinya, nanti marah. Nanti ngambek dia. Loh, itu bayangan-bayangan nanti-nanti. Lah bismillah sudah. Masari oh. Memang kita itu mau beramal soleh itu ada perasaan hambatan apa waswi sufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kadang-kadang dari orang lain yang membujuk, jangan dulu kamu itu mau katanya mau sepeda motor baru ini kurang 500.000 saja lah kok diinfakkan 700 kan kurang. Itu orang ini anaknya lagi. Loh, bagaimana ini kan kurangnya ini nah, banyak. Tapi bismillah Allah itu maha kaya. Keluarkan. Ternyata kadangkala ya kita mendapatkan rezeki yang tidak terduga sebelumnya. Karena beliau berjanji, as-sadaqatu la tanqusul mal. Sedekah kamu itu tidak akan mengurangi hartamu. Ya nomor 2, mohon nasihatnya untuk saya selaku mahasiswa untuk menghindari khulwah ikhtilat, yaitu lingkungan kampus. Ya kita harus menjauhi saja, menjauhi, tidak duduk bersama gitu. Tidak berhadapan, kita menundukkan gitu. Gampang, kita tidak menundukkan. Oh, itu kok kalau dikatakan oh, kamu tidak berteman dengan orang, biarinlah sudah. Sudah kita yang penting menjauh. Ya, karena percampuran laki-laki dan perempuan itu bahaya. Berapa banyak keluarga hancur dalam rumah karena si istri yang dengan orang lain, karena suami dengan wanita yang lain. Jadi kita menjamankan, kita ini sebetulnya mengamalkan sunnah itu tidak berat, tapi perasaan ini yang membuat bimbang, membuat takut, nanti ini, nanti ini, nanti ini. Enggak usah nanti ini. Bismillah, kalau itu hak, jalankan. Nah. Kadang-kadang kita diberitahu nanti ini, enggak selesai nanti-nanti itu. Nah, kalau anu akan begini, sekarang bismillah kita coba dulu. Berjalan, alhamdulillah itu pertolongan Allah. Apakah Allah akan menerima tobat dari seorang hamba yang melakukan dosa padahal dia tahu apa yang ia lakukan adalah perbuatan dosa? Allah menerima tobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala menerima semua tobatnya orang bertobat. Jadi walaupun kita sudah tobat, kok bisa melakukan lagi? Ayo tobat, mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah, ya. Karena Allah Ta'ala akan menerima tobatnya hamba. Cuma namanya kita ini bertobat, ya jangan sampai bertobat lalu maksiat. Tapi suatu saat kemaksiatan itu dalam keadaan terpaksa, kondisi tertentu, kita istighfar lagi dan berusaha untuk menjauhi keperbuatan jahat tersebut. Insya Allah Allah Ta'ala akan menunjukkan jalan kita. Karena kita melakukan maksiat itu tidak harus duit, gitu loh. Menjauhi maksiat itu lebih mudah daripada melaksanakan apa? Perintah. Kalau melaksanakan perintah harus punya duit, tenaga yang kuat. Menjauhi tidak ikhtilat gampang, sudah. Menjauhi tidak mencuri, tidak harus mengeluarkan duit. Menjauhi tidak minum khamr, bukan harus mengorbankan duit. Menjauhi kemungkaran itu lebih mudah. Makanya tidak ada yaitu maka tinggalkanlah kemungkaran menurut kemampuanmu. Karena meninggalkan lihat kemungkaran kita menjadi sudah di rumah, tidak keluar, selesai. Ada orang yang bilang yang tidak akan memaafkan kesalahan orang lain kepadanya sampai mati. Bagaimana cara menyikapi orang yaitu berjalan seperti itu? Saya benar menjelaskan demikian. Orang itu lihat dulu, kalau memang dia bandel, perbuatan jahat terus menerus, barangnya dicuri, ya, ini dia sudah dimaafkan, curi lagi, boleh, saya tidak akan maafkan kamu apabila itu ada kebaikan untuk si dia. Cerak untuk itu. Bukankah Rasulullah SAW pernah menghajar sahabatnya Ka'ab bin Malik? Ketika perang Tabuk tidak ikut, tidak ada alasan. Sampai 50 hari. Bahkan 30 hari diberitahu istrinya, kamu jangan mau dikumpuli oleh ini suamimu ini. Ini menghajarnya orang yang punya ilmu kepada bawahnya, yang tentu ada manfaatnya. Akhirnya bertobat, diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya sahabat itu. Namun kalau kita lihat orang itu selalu dia mencuri, selalu hutang, yaitu tidak dibayar, maka saya tidak ridho kalau kamu masih berubah seperti itu. Saya akan memaafkan kalau kamu berhenti. Itu untuk membendung mereka. Tapi kalau orang melakukan dosa karena sebab tidak tahu, ya, atau karena yaitu suatu hal lalu dia berhenti, tidak berbuat maksiat lagi, ya kita maafkan. Ya, kita maafkan. Itu keterangan dari Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala. Namun kita ini ya ikhwan, kalau kita diperlakukan baik oleh saudara kita, jangan memperlakukan jelek. Satu contoh menyutang, ya. Kita ini sudah diutang oleh ikhwan kita ketika ditagih malah marah. Lah ini kamu salah apa lu? Loh iya saya salah. Kamu tidak percaya sama saya. Loh kalau saya tidak percaya sama kamu enggak saya utangi. Bahkan kadang-kadang kala pula yang menakiri di perkara. Itu dah seperti itu saja kemaafkan. Gak kena dunia, kena akhiratmu. Tunggu doa saya boleh untuk mengecam mereka agar mereka tidak berlanjut berbuat dosanya. Nah, seperti itu. Mama tahu saya tolong seperti itu. Ya, apa kemohon kepada Allah biar mereka berhenti. Ya. Kita ancam dulu, kita takut-takut seperti barangkali mereka ada sadar. Nah, sebagaimana beberapa orang umat dan baik itulah yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.